Telah kita jelaskan bahwasannya makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala mereka takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Benda-benda mati yang kita lihat tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan. Sebenarnya mereka memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana langit-langit bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Langit-langit yang tujuh, bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan tidaklah sesuatu itu melainkan bertasbih dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kalian tidak memahami bagaimana tasbih mereka. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan bahwasannya makanan yang dimakan itu pun bertasbih. Kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yukan. Diriwayatkan Imam Bukhari, kami mendengarkan tasbihnya at-ta'am, makanan dalam keadaan makan itu dimakan. Bahkan kerikil-kerikil bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah Nabi SAW mengambil beberapa kerikil, kemudian Rasulullah mendengar tasbih, ucapan tasbih dari kerikil-kerikil tersebut. Nah, tapi tentunya kita tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka. Adapun yang dengar oleh Nabi SAW tasbih dari benda-benda mati tadi, tentu ini merupakan mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Kita lanjutkan. Qawluhu su'iku wa khurru lillahi sujjada. Ucapan dalam hadis tersebut, ketika mendengar wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikat pingsan, sujud tersungkur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-su'ku huwal al-ghusyu wa ma'ahu sujud. Makna as-su'ku yaitu pingsan yang disertai dengan sujud. Ini keadaan para malaikat ketika mendengar wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pingsan dan sertai dengan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah kita jelaskan, ketika mereka mendengar wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti mendengar gemerincing, layaknya rantai yang diseret, ya, pada batu yang licin, yang membuat mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qulu fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Ucapan dalam hadis yang kita bacakan, orang yang pertama kali mengangkat kepalanya yaitu Jibril. Bifathi awwala, dengan difathahkan kata awwala, fayakunu awwala, sebagai khobar yakunu, khobar yakunu. Dalam ilmu nahwu, kana itu merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Dan awwala di sini khobar dari yakunu, kana yakunu. Taqaddama ala ismiha, khobar yang mendahului isimnya. Jadi khobarnya muqaddam, didahulukan. Sementara isimnya muakhir, diakhirkan. Wa yajuzul aks, dan boleh sebaliknya. Dengan dirofakkan lamnya. Wa yakunu awwalu. Boleh dibaca awwala, boleh dibaca awwalu. Kalau awwala sebagai khabar muqaddam, kalau awwalu sebagai isim yakunu. Wa ma'na Jibril Abdullah kama rawa Ibnu Jarir. Makna Jibril adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jibril itu maknanya adalah Abdullah, hamba Allah. Kama rawa Ibnu Jarir, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir wa ghairuhu, dan yang lainnya, an Ali bin Husain, dari Ali bin Husain qala, mengatakan kana ismu Jibril Abdullah. Nama malaikat Jibril adalah Abdullah. Kana ismu Jibril Abdullah. Wa ismu Mikail Ubaidullah. Dan nama malaikat Mikail adalah Ubaidullah. Ini malaikat-malaikat yang mulia. Dan wajib kita beriman kepada malaikat, dan tidak boleh kita memusuhi malaikat. Man kana aduwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwa lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, memusuhi malaikatnya, memusuhi rasul-rasulnya, kun Allah sebutkan secara khusus, memusuhi Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memusuhi orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya memusuhi para malaikat perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Nah, sebutkan nama Jibril itu Abdullah, sedangkan nama Mikail Ubaidullah. Wa Israfil Abdurrahman. Ada pun malaikat Israfil, namanya Abdurrahman. Malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala di hari kiamat nanti. Ya, malaikat Israfil. Adapun Mikail ditugaskan untuk menyampaikan rezeki, menurunkan hujan. Adapun tentang malaikat Israfil, ya, pendapat yang kuat disebut dengan malaikatul maut. Malaikat, nah, pencabut nyawa. Adapun namanya Israfil disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi penamaan dengan penamaan Israfil itu sebenarnya lemah. Nah, itu yang sahih, malaikatul maut. Malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Wa kullu syai'in raja'a ila il fahuwa mu'ambatun lillahi azza wa jalla. Dan segala sesuatu yang kembali ujungnya kepada kata il, ya, Jibril, Mikail, Israfil, fahuwa mu'ambatun lillahi azza wa jalla, maka itu menunjukkan penghambaan kepada Allah azza wa jalla. Ya. Sehingga sebutkan tadi, namanya Jibril Abdullah, hamba Allah. Namanya Mikail Ubaidullah, sama Ubaidullah pun hamba Allah Subhanahu wa taala. Israfil Abdurrahman, hamba Allah juga yang Maha Penyayang. Ya, sehingga setiap yang diakhiri dengan il, ya, ini maknanya adalah penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa fihi fadilatu Jibril alaihi salam. Dan dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Jibril alaihi salam. Sebagaimana dari kalangan rasul di muka bumi ini ada yang paling afdal, begitu juga di kalangan malaikat ada yang lebih afdal dibandingkan yang lainnya. Afdal rasul, rasul yang paling afdal dikenal dengan ulul azmi. Ya. Yeah. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara lima rasul tersebut ada dua yang lebih afdal lagi, yang digelari dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dua ini ada yang lebih afdal lagi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah penghulu, pemimpin anak Adam di hari kiamat dan tidak sombong. Nah, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka para rasul kami afdalkan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Begitupun dari kalangan malaikat, ada yang lebih afdal dari yang lainnya. Seperti halnya malaikat Jibril alaihissalam, ini afdalul malaika, malaikat yang paling afdal. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh utusan yang mulia. Siapa yang dimaksud di sini? Malaikat Jibril alaihissalam. Allah sebutkan rasulin karim, utusan yang mulia. Di kuwatin indadil arshi makin, yang memiliki kekuatan dan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy. Disebutkan bahwasanya Jibril malaikat yang memiliki kekuatan dan juga kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, pemilik arsy. Muta'in sama amin, yang ditaati, ya, dan juga yang dipercaya. Nah, ini keutamaan-keutamaan yang ada pada malaikat Jibril alaihissalam. Qala Ibnu Katsir rahimallahu taala, berkata Ibnu Katsir rahimallahu taala, li'annahu litabligin rasulin karim. Yeah. Dikarenakan menyampaikan. Yeah. Menyampaikan wahyu kepada utusan yang mulia. Yeah. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Dikarenakan tugasnya juga tugas yang mulia, maka malaikat yang mengemban tugas itu pun malaikat yang sangat mulia. Qala Abu Shalih fil ayah, qala, berkata Abu Shalih dalam ayat yang dibacakan tadi, Jibril yadukhulu fi sab'ina hijaban min nurin bi ghairi idin. Jibril masuk pada 70 hijab dari cahaya tanpa izin. Nah, saking kuatnya malaikat Jibril alaihissalam dan saking memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia bisa masuk pada 70 hijab. Ya. Yeah. 70 penghalang dari cahaya tanpa izin. Wali Ahmad bi isnadin sahih an Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud, qala, beliau mengatakan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu 600 janah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Ya, Rasulullah hanya melihat kurang lebih dua kali. Ya. Melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Jarang-jarang. Nah, kenapa dikatakan biasanya Jibril ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjelma menjadi seorang manusia. Nah, ya. Bahkan seringnya menjelma seperti sahabat Dihyah Al-Kalbi. Ya, ada sahabat Nabi yang namanya Dihyah Al-Kalbi. Nah, sahabat yang terkenal tampan. Biasanya Jibril menjelma menjadi Dihyah Al-Kalbi tadi. Ya. Kadang-kadang menjelma menjadi laki-laki yang lain. Ya, ini ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarang menampakkan wujud aslinya. Ya. Tapi pada beberapa keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang memiliki 600 sayap. Ya. Kullu janahin qad saddal ufuq. Di mana setiap sayapnya itu memenuhi ufuk. Ya. Setiap sayapnya memenuhi ufuk. Subhanallah, bagaimana besarnya malaikat Jibril ini dalam bentuk aslinya. Nah. Yaskutu min janahihi minat tahawil wadzur wal yakut. Wamallahu bihi alim. Ya. Perjatuhan dari sayapnya ini dari keagungan-keagungannya. Ya. Permata, mutiara-mutiara yang hanya Allah yang mengetahuinya. Nah. Ini keadaan malaikat Jibril. Dan lagi disebutkan wasnya para malaikat, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ya, sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap. Ada yang 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nah, ja'il malaikati rusula uli ajnihati masna wa thulasa wa ruba'. Allah yang menjadikan malaikat malaikat sebagai utusan-utusan. Memiliki sayap ada yang 2, 2, 3, 3 dan juga 4, 4. Bahkan disebutkan tadi ada yang lebih daripada itu. Nah. Dan kita wajib beriman kepada malaikat. Ya. Allah ciptakan dari cahaya. Makhluk yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk yang senantiasa melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan malaikat itu benar adanya. Ya, tidak seperti sebagian orang yang mengatakan, malaikat enggak ada. Itu hanya ibarat. Ibarat dari kekuatan baik disebut dengan malaikat. Seperti halnya setan, menurut mereka itu enggak ada setan. Enggak ada wujudnya setan. Tapi setan itu ibarat dari kekuatan jahat. Ya. Ini ucapan yang batil. Kenapa dikatakan malaikat itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, ada wujudnya. Begitu juga syaitan, ya, ini makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, ada wujudnya. Nah, dan di antara sifat orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Walaupun kita tidak melihatnya, ya, tapi tatkala Allah dan Rasulnya mengkhabarkan bahwasanya itu ada, maka wajib kita mengimaninya. Itulah, ya, di antara cakupan iman kepada perkara yang gaib. Nah, fa idza kana hada, ibaba hadhihi al-makhluqat fa khaliquha a'dhamu wa ajallu wa akbar. Maka apabila Jibril ini, ya, merupakan di antara makhluk-makhluk Allah yang sangat besar, maka yang menciptakannya lebih agung lagi, lebih mulia lagi, dan lebih besar lagi. Ya. Jibril sebutkan tadi, bentuk aslinya itu memiliki 600 sayap. Setiap sayapnya menutupi ufuk. Ya. Makhluk yang sangat besar. Nah, tatkala kita mendengar atau melihat, ya, besarnya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya Allah yang menciptakannya lebih agung lagi, lebih mulia lagi, dan lebih besar lagi. Nah, wa kaifa yusawwa bihi ghairuhu fil ibadah, maka bagaimana mungkin, ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala disamakan dengan Allah dalam peribadahan. Bagaimana mungkin disamakan? Allah itu maha besar, maha agung, maha mulia. Ya. Kalau ada makhluk yang paling besar, maka Allah lebih besar lagi pada makhluknya. Ya. Arsh, makhluk Allah yang paling besar, sampai langit dan bumi gak ada seberapanya dibandingkan arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau kursi, makhluk Allah yang besar, wasi'a kursiyyu samawati wal ardh, kursinya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi langit-langit dan bumi. Ya, kursi Allah, tempat kedua kaki Allah, ini kursinya ini. Mawdi'ul qadamain. Ya, tempat kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan kursi. Dalam ayat kursi kita kenal wasi'a kursiyyu samawati wal ardh. Kursinya Allah itu, ya, meliputi langit-langit dan bumi. Lihat, meluasi langit-langit dan bumi. Ini kursinya saja. Di mana kursi disebutkan dalam hadis, mawdi'u qadamai, tempat kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kursinya ini, kalau dibandingkan dengan ars Allah subhanahu wa ta'ala, enggak seberapa. Kalau diibaratkan seperti cincin yang dilemparkan ke dalam padang pasir yang luas. Ya, cincin itu ibaratkan kursi tadi. Ya, kursi Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Nah, sementara padang pasir yang luas itu, itulah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang sangat besar. Tapi gak seberapa dibandingkan tentunya dengan zat yang menciptakannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana mungkin, ya, disamakan selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan. Dua'an wa khaufan wa roja'an. Baik dalam hal doa, takut, berharap, wa tawakkulan, tawakal. Wa ghaira dhalika minal ibadat. Dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah allati la yastahiqquha ghairuhu, yang selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhak terhadap ibadah-ibadah tersebut. Fanzur ila halil malaika wa siddati khawfi min Allah Ta'ala. Lihatlah kepada keadaan malaikat dan ketakutannya sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad qala Ta'ala, Allah mengatakan, bal ibadum mukramun. Akan tetapi para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbikunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahului Allah dengan ucapannya, dan mereka mengamalkan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat sifat-sifat malaikat, hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka enggak berani mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ucapan. Dan mereka adalah hamba yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, di hadapan para malaikat, dan apa yang ada di belakang mereka. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka pun tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi. Ini menunjukkan bahwasanya para malaikat pun memberikan syafaat. Nah, tapi tidak kepada semua orang, hanya kepada orang-orang yang diridhoi. Dan tentunya orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ahlu tauhid, orang yang bertauhid. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa hum min khasyyatihi musbiqun. Dan mereka adalah makhluk yang berhati-hati dikarenakan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para malaikat. Wa may yakul minhum inni ilahum min dunih fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Dan barang siapa ada yang mengatakan di antara mereka, sesungguhnya aku ini Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami akan membalasnya dengan jahannam. Begitu juga kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada malaikat yang menyeru kepada manusia untuk beribadah kepada dirinya. Nah, sehingga wajib kita mengimani adanya malaikat. Dan iman kepada malaikat ini termasuk di antara arkanul iman, rukun-rukun iman. Beriman bahwasanya mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak memiliki hak dalam masalah rububiyah atau masalah uluhiyah. Tapi mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman bahwasannya mereka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tugas-tugas mereka itu beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Walaupun di antara mereka ada yang memiliki tugas-tugas yang khusus. Kita beriman kepada malaikat-malaikat yang kita ketahui namanya. Nah, dan juga malaikat-malaikat yang kita tidak mengetahui makna namanya. Dikatakan malaikat itu bukan hanya 10 malaikat saja. Banyak malaikat-malaikat tersebut. Bahkan Rasulullah menyebutkan ketika malam Lailatul Qadar, malaikat yang turun ke bumi di malam Lailatul Qadar aksar min adadil hasa, lebih banyak dari jumlah kerikil. Sehingga banyak malaikat tersebut. Nah, tidak hanya 10 malaikat saja. Jumlah mereka banyak. Sehingga kita beriman kepada semuanya, baik yang diketahui namanya ataupun yang kita tidak mengetahui namanya. Wallahu a'lam bishawab. La tafi'i lahuna islah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.